بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Khalifuddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali pelajaran kita membahas kitab Tafsir Mustalahil Hadis yang disusun oleh Fadilatul Syekh Dr. Mahmud Tahan rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas tentang mu'an'an dan mu'annan. Tersebutkan bahwa hadis mu'an'an dan mu'annan ini diterima dengan dua syarat yang disepakati oleh para ulama. Ya, yang pertama, ini para ulama yang menerima ya. Karena sebelumnya kita sebutkan ada juga yang menolak hadis mu'an'an. Tapi bagi para ulama yang menerima hadis mu'an'an dan mu'annan, yang mereka menerima hadis tersebut atau menyatakan hadis tersebut adalah hadis yang sahih dengan dua syarat yang disepakati. Apa dua syarat tersebut? Alhamdulillah. Yang pertama syaratnya, bahwa rawi hadis mu'an'an bukan seorang mudallis. Artinya yang mengatakan an itu bukan seorang mudallis. Kalau dia mudallis maka perlu diteliti kembali. Ya, kalau dia mudallis. Kemudian yang kedua apa? Dan imkanu liqa, artinya dikemungkinkan mereka bertemu. Dikemungkinkan mereka bertemu. Ini dua syarat ya diterimanya periwayatan apa? Mu'an'an atau mu'annan. Baik. Kemudian ditambahi Al-Imam Al-Bukhari menambahkan bahwa tidak cukup imkanu liqa, tapi apa? Butul liqa. Demikian juga As-Sam'ani mengatakan perlu apa? Tul as-suhbah. Lamanya dia bersama dengan orang tersebut yang dia riwayatkan dengan mu'an'an. Kemudian ma'rifatuhu biriwayati anhu, bahwa diketahui ada periwayatan dia dari orang tersebut. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang baru. Selesai kita dari pembahasan hadis ya yang dilemahkan karena as-saktu fi sanad. Jadi karena keterputusan sanad. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, itu hadis-hadis al-mardud bisababi ta'nin fir rawi. Ya. Dia tertolak, hadis-hadis yang tertolak karena sebab celaan kepada si rawinya. Kalau kemarin yang kita bahas panjang lebar itu pada sanadnya ada keterputusan. Nah, kalau ini bukan lagi masalah keterputusan, tapi permasalahan pribadi si rawinya. Ya, kalau kita jabarkan berarti ada dua ya. Dua, yang pertama dari sisi ketersambungan sanad, kemudian kedua dari sisi kepribadian sang rawi. Nah, dia bisa tertolak karena ada celaan pada diri perawi hadis. Qala al-muradu bi-ta'ni fir-rawi, al-muradu bi-ta'ni fir-rawi jarhuhu bil-lisan wa takallamu fihi min nahiyatil 'adalatihi wa dinihi aw min nahiyati dhabtihi wa hifdhihi. Yang dimaksud dengan ta'an, celaan pada sang rawi adalah jarh bil-lisan. Artinya dia dicacati. Ada ulama yang mencacati pribadi sang rawi. Wa takallumu fihi, dan pembicaraan pada rawi tersebut min nahiyati adalatihi wa dinihi, dari sisi adalah dan dari sisi agamanya. Apakah dia seorang yang adil, bukan seorang yang fasik, atau dia seorang yang mubtadi', ya, ini masuk ke dalam ranah jarh kepada sang rawi. Aw min nahiyati dhabtihi wa hifdhihi, Ya, atau dari sisi kedobetan dan hafalannya. Ya, apakah dia goncang hafalannya, ataukah kokoh hafalannya, atau banyak kesalahannya. Jadi ini dua perspektif atau dua sisi celaan terhadap sang rawi. Pertama, dia dicela dari sisi agamanya, dari sisi adalahnya. Apakah dia seorang yang fasik, bagus atau tidak agamanya. Kemudian dari yang kedua, dari sisi Tobat, ya, dari sisi hafalan dia atau pembawaan hadis tersebut, bagaimana dia membawa hadis tersebut. Ya. Nah, kedua ini yang masuk ke dalam syarat hadis sahih. Bahwa sahih, wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashud da'wi al yarwihi adlun dhabitun an mithlihi. Ya, yarwihi adlun dhabitun. Ada dua kata, adlun dhabit. Adl itu kembali pada agamanya. Kemudian dobat itu kembali kepada kuatnya hafalan. Jadi seorang rawi baru diterima hadisnya kalau kedua-duanya ini diterima, ya. Kalau misalnya dia seorang yang baik agamanya, tapi hafalan dia atau penjagaan dia terhadap hadis itu tidak baik, maka tidak diterima. Bisa jadi tidak diterima hadisnya. Atau sebaliknya, hafalannya kuat, masya Allah, tapi dari sisi agamanya ada celaan. Misalnya dia seorang mubtadi, ya, seorang mubtadi, maka bisa ditolak periwayatannya. Baik. Jadi ini dua sisi di mana seorang rawi itu bisa dicela. Qala asbabu ta'n fir rawi, sebab-sebab celaan pada rawi. Asbabu ta'ni fir rawi asyaratu asbabin. Kemudian sebab-sebab rawi itu dicela ada 10 sebab. Khamsatun minha tata'allaku bil adalah wa khamsatun minha tata'allaku bidobat. Lima dari sebab tersebut, ya, berkaitan dengan adalah. Ini dari sisi agamanya. Wa khamsatun minha tata'allaku bidobat. Dan lima dari sebab celaan tersebut berkaitan dengan dobatnya. Ammalati tata'allaku bita'an fil adalah fahiyya. Adapun lima sebab yang berkaitan dengan keadilannya dari sisi agamanya, yang pertama al-kadzibu, ya, dusta. Ya, dusta. Kalau dia seorang pendusta, ya, baik walaupun hafalannya kuat tapi dia dikenal sebagai orang yang suka berdusta. Tidak diterima hadisnya. Kemudian yang kedua at-tuhmah bil kadzib. Tuduhan berdusta. Ya, tuduhan bahwa dia berdusta. Ketiga, al-fisku, al-fisik, kefasikan. Ya, pelaku dosa besar. Ya, melakukan dosa besar. Zina, minum khamar. Ya, maka hal yang demikian bisa tertolak. Ya, ditolak hadisnya. Kemudian yang keempat, al-bid'ah. Yang bid'ah ini ada perinciannya. Mana bid'ah yang masih ditolerir, mana bid'ah yang tidak ditolerir. Bahkan terkadang ada bid'ah yang parah, tapi diambil hadisnya oleh para ulama sebagai bentuk penjagaan kepada hadis Nabi SAW. Alasan mengapa di dalam Sahih Al-Bukhari ada seorang rawi yang dituduh sebagai rafidah. Ya. Nanti akan ada penjelasannya secara terperinci. Kemudian yang kelima, al-jahalah. Jahalatul ain. Jahalah itu ketidaktahuan tentang siapa dia. Ya. Tidak ada ulama yang menjarahnya, tidak ada ulama yang mentakdilnya. Ya, dia sosok yang tidak dikenal. Ya. Maka ini juga menyebabkan hadis itu tidak diterima. Misalnya pernah dengar rajulun majhul. Ya, si fulan ini majhul. Tidak dikenal di tengah-tengah ulama kibar. Ya. Itu apa namanya? Jarh masa kini era milenial. Ya. Nah, ini juga bisa menyebabkan seorang rawi, ya, tidak diterima hadisnya. Ini yang berkaitan dengan adalah. Kemudian yang berkaitan dengan ad-dhabt. Ya, dari sisi penjagaan dia terhadap hadis, baik dari sisi hafalan atau dari sisi penjagaan terhadap kitab, maka beberapa sebab tercelanya. seorang rawi. Yang pertama, fahsyul gholat, banyak salah, banyak keliru. Ya, orangnya baik, akidahnya benar, tapi banyak keliru dalam meriwayatkan. Maka lemah hadisnya. Yang kedua, su'ul hifd. Su'ul hifd, jeleknya hafalan. Ya, nanti ada ulama, masya Allah, imam, tapi di apa tidak diterima hadisnya karena dia memiliki hafalan yang jelek, memiliki hafalan yang jelek. Jadi terkadang ya, memang tidak semua orang diberikan kekokohan dalam dari sisi hafalan ya. Ketika dia jadi imam, akidahnya benar, ternyata apa? Jelek hafalannya. Maka yang demikian, misalnya cuma dalam bidang hadis saja hadisnya nggak diterima untuk diperiwayatkan, tapi ya dia tetap dikatakan sebagai apa? Ulama ahlus sunnah. Kemudian yang ketiga, al-ghaflah, lalai, kelalaian. Kemudian yang keempat, kasratul awham, banyaknya awham. Ya, awham itu keragu-raguan, banyaknya keragu-raguan. Kemudian yang kelima, mukhalafatul siqat, adanya penyelisihan terhadap orang yang siqat, orang yang lebih siqat. Ini adalah lima sebab ya yang berkaitan dengan ad-dhabt. Kemudian kata beliau, saat kuru anwa' al-hadith al-mardud bi kulli sababin min hadhihi al-asbab 'ala at-tawali mubtadi'an bisabab al-ashadd. Al-ashadd ta'nan wa huwa al-kadhib. Maka insyaallah saya akan menyebutkan jenis-jenis hadis yang tertolak karena sebab-sebab ini secara berturut-turutan. Saya akan memulainya dengan sebab yang paling berat, yaitu kadhib, ya, dusta. Maka beliau mulai pembahasan hadis ini dengan membahas hadis yang tertolak karena rawinya dituduh sebagai seorang pendusta. Ya. Hadis yang pertama adalah hadis maudhu, yaitu hadis palsu. Hadis palsu. Sekarang kita akan bahas hadis palsu. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, idza kana sababu ta'ni fi rawi huwal kadhiba, huwal kadhibu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa hadithuhu yusamma al-maudhu. Apabila sebab celaan terhadap seorang rawi adalah kedustaan atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hadisnya disebut sebagai hadis palsu. Ya, ini yang paling parah. Tingkatan yang paling parah, rawinya ada yang pendusta. Ta'rifu lugatan huwa ismu maf'ulin min wada'a syai'ai haqqahu. Sumya bidzalika linhiqati rutbatihi. Secara bahasa, ya, arti maudhu itu adalah isim maf'ul dari wada'a syai', ya, merendahkan sesuatu, ai haqqahu, merendahkan. Wada'a syai' artinya merendahkan. Ya. Summiya bidzalika linhiqati rutbatihi. Kenapa hadis maudhu disebut sebagai hadis maudhu? Karena rendahnya kedudukannya. Bahkan sebagian ulama enggak mengatakan itu hadis, namanya juga palsu, ya, enggak kita katakan sebagai hadis, nah, bukan hadis dia. Adapun istilahan huwal kadhibu al-mukhtalaqu al-masnu al-mansubu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun secara istilah arti dari maudhu adalah kedustaan, kepalsuan, sesuatu yang dibuat-buat lalu dinisbahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ini dia definisi dari apa? Al-maudhu. Kedustaan, kepalsuan, sesuatu yang dibuat-buat lalu dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala rutbatuhu huwa syarrul ahadits ad-dha'ifah. Kedudukan hadis palsu, maka hadis palsu ini adalah hadis lemah yang paling jelek. Hadis lemah yang paling jelek, wa aqbahuha, yang paling busuk, yang paling buruk. Wa ba'dul ulama ya'udduhu qisman mustaqillan wa laisa naw'an min anwa' al-ahadits ad-dha'ifah. Bahkan para ulama, sebagian para ulama memasukkannya pada bagian yang terpisah. Saking parahnya hadis maudhu ini diletakkan pada bagian yang terpisah dari hadis-hadis yang lemah. Alaisa naw'an min anwa'il ahadits ad-dha'ifah, bukan salah satu dari jenis-jenis hadis yang dhaif. Karena memang dia sudah parah sekali kelemahannya atau bahkan apa? Kepalsuannya. Kemudian hukum riwayatihi, hukum periwayatannya. Ajma'al ulama'u ala annahu la tahillu riwayatuhu li ahadin alima halahu fi ayyi ma'na kana illa ma'abayani wa'ihi. Para ulama sepakat bahwa tidak halal untuk meriwayatkan hadis yang palsu ini, ya, bagi orang-orang yang mengetahui kepalsuannya, keadaannya. Illa ma'abayani wa'ihi, kecuali disertai dengan penjelasan tentang kepalsuannya. Jadi nggak boleh diriwayatkan, kecuali harus dikatakan bahwa hadis ini adalah hadis palsu. Maka lucu, ada orang yang meriwayatkan hadis palsu. Ya, dia mengatakan, dia berdalilkan dengan hadis palsu. Dalilnya adalah hadis. Bla bla bla bla bla bla. Hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi dalam Al-Maudhu'at. Artinya ada seorang ulama mengumpulkan hadis palsu dalam sebuah kitab, kemudian dia ambil hadis di sana untuk berdalil. Ini keliru, itu hadis dikumpulkan dari hadis-hadis yang palsu, ya, untuk menjelaskan kepalsuannya. Ya, maka keliru orang yang kemudian mengambil hadis palsu tersebut. Tidak boleh dia meriwayatkan hadis yang palsu kecuali apa? Ma'abayani wa'ihi, disertai dengan penjelasan tentang kepalsuannya. Ya. Di hadis Muslim, ya, dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibain. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang meriwayatkan dariku, meriwayatkan hadis dariku, yang dia tahu bahwa itu adalah sebuah kedustaan, maka dia termasuk salah satu dari dua orang yang dusta. Dalam riwayat yang lain, ya, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka silakan ambil tempat duduknya dari api neraka. Hal yang demikian, ya, menjelaskan kepada kita tidak boleh meriwayatkan, ya, hadis palsu, ya, tanpa menjelaskan tentang kepalsuannya. Ya. Jadi dia, walaupun dia bukan dia yang membuat hadis palsu, dia meriwayatkan hadis palsu itu tanpa menjelaskan kepalsuannya, ini dia juga berdosa. Ya. Sama seperti di masa kita ini, dia memang bukan dia yang bikin hoaxnya. Tapi dia ikut menyebarkan, gak mau menyaring. Tanpa dia menjelaskan bahwa ini hoax. Dia juga termasuk menyebarkan kedustaan itu. Berdosa. Gak bisa dia nanti berhujah. Cuma copy paste. Nah, itu gak bisa. Tetap dia akan terkena hukuman. Karena apa? Tidak menelusuri terlebih dahulu. Kemudian yang keempat. Ini diajarin ya. Bagaimana cara bikin hadis palsu. Kata beliau, turukul wadda'in fi siyagati al-hadith. Fi siyagah al-hadith. Bagaimana cara para pemalsu hadith untuk membuat hadith? Ya. Ada dua caranya. Kata beliau, yang pertama, imma ayyun syi'a al-wadda' al-kalama min indihi thumma yadu'alahu isnadan yarwiyahu. Yang pertama, dia buat dulu ucapan-ucapan, ya, hadis palsu itu dari ucapannya sendiri. Ya, dia bikin hadis palsu dari ucapannya sendiri. Thumma yadha'alahu isnadan wa yarwiyahu. Kemudian dia letakkan sanad. ya terhadap hadis tersebut. Jadi bikin dulu hadisnya, kemudian baru cari sanadnya. Baru cari sanadnya. Cara yang kedua, wa imma ayyakhudha kalaman li ba'dil hukama. Alhamdulillah. Ya, yang kedua, dia mengambil ucapan para hukama. Para alhamdulillah. Para ahli hikmah au ghairihim atau yang selainnya, wa yada'u lahu isnadan, kemudian baru meletakkan sanad. Jadi dia mendengar ada kalimat yang dia mengatakan bagus. Oh, ini kalimat penuh hikmah. Ya sudah, biar orang menerima, dia apa? Dia buat sanad. Ya. Amin. Ya, baru dia buat sanadnya. Nah, terkadang banyak ya sebabnya, nanti kita akan sebutkan sebab-sebabnya. Kadang-kadang untuk cari rezeki juga, untuk melanggengkan usahanya, ya, untuk melanggengkan usahanya, atau untuk membela mazhabnya. Pernah dengar hadis yang tentang ini, celaan kepada mazhab Syafi'i. Diriwayatkan sebagian pengikutnya Abu Hanifah benci sekali sama Imam Syafi'i. Ya, kemudian merancang hadis palsu yang menunjukkan jeleknya mazhab Imam Syafi'i. Sayati, ya, katanya dalam hadis itu, sayati ala ummati rajulun akhbathu min iblis wasmuhu Muhammad bin Idris. Akan datang pada umatku seorang laki-laki yang akhbath, yang lebih buruk daripada iblis, namanya Muhammad bin Idris. Bakal ada nggak sih nama itu? Kalaupun itu hadis benar tuh, mana ada orang tua lalu memberikan nama itu? Lah, namanya Muhammad, bapaknya Idris kan? Imam Syafi'i kan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yang punya nama Idris kalau nggak harus nama Muhammad. Ya, mereka mau sampai membuat hadis palsu seperti itu. Nah, ini nanti kalau diletakkan untuk orang-orang percaya bahwa itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka taruh sanad di depannya. Ya, haddatsana fulan fulan fulan fulan an Rasulillah qala. Sebutkan hadis palsu tadi. Maka ini cara mereka membuat hadis palsu. Sekarang bagaimana? Bagaimana kita mengetahui sebuah hadis itu hadis palsu? Kaifa yu'raful hadis al-maudu'? Yu'raful hadis maudu' min duni nazari fi isnadihi bi umur. Ya, para ulama menjelaskan tanpa harus meneliti sanadnya, kita bisa mengetahui hadis tersebut hadis yang palsu dari beberapa perkara, dari beberapa seksi, beberapa sisi. Pertama, iqrarul wadi' bil wada'. Ya, seorang pemalsu hadis mengakui sendiri tentang pemalsuan tersebut. Jadi dia mengaku sendiri kalau dia telah memalsukan hadis. Kaikrori Abi Ismah Nuh bin Abi Maryam bi annahu wada'a haditha fadaili suwaril Quran suratan suratan an Ibni Abbas. Seperti pengakuan Abu Ismah. Abu Ismah Nuh bin Abi Maryam bahwa dia telah memalsukan hadis tentang keutamaan surat-surat dalam Al-Quran. Ya, setiap surat dia jabarkan. Fadilah surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat ini, semuanya dia jabarkan. Ya, hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan. Padahal tidak ada satupun hadis yang benar. Memang dia memalsukannya. Jadi kita bisa tahu bahwa hadisnya itu ada hadis yang palsu dari pengakuan si pemalsu hadis itu sendiri. Kemudian yang kedua, auma yatanazzalu manzilata iqrarih, atau apa diketahui dengan apa yang teranggap sebagai pengakuan dia. Dia enggak mengakui secara secara sharih bahwa dia memasukkan hadis. Ka'an yuhaddisa an syaikhin fayus'ala an maulidihi huwa fayuzkar fayadhkuru tarikhan taqunu wafatu dhalika syekh qabla mauludi huwa, seperti seseorang meriwayatkan dari seorang syekh, kemudian dia ditanya tentang kelahiran, kelahirannya atau kelahiran syekh tersebut. Kemudian disebutkanlah tentang kelahiran syekh tersebut. Ternyata wafatnya syekh tadi sebelum dia dilahirkan. Atau fayus'al an maulidihi huwa. Dia ditanya, perawi hadis itu ditanya kapan dia dilahirkan. Kemudian disebutkan tanggal atau tahun wafatnya syekh, gurunya tadi. Ya, dia diminta, kamu lahirnya kapan? Saya lahirnya tahun segini. Kemudian disebutkan bahwa syekhnya itu sudah meninggal dunia. Syekh yang, karena kan dia mengarang-arang itu. Karena dia mengarang-arang, dia nggak tahu bahwa syekh itu sudah meninggal dunia sebelum dia lahir. Ya. Wala yu'rafu dzalikal hadis illa indahu, dan tidak dikenal hadis tersebut kecuali hanya dari dirinya. Jadi ketahuan bahwa dia seorang pendusta. Ada syekh meriwayatkan dari seorang syekh, syekhnya sudah meninggal ketika dia belum lahir. Maka jelas ini adalah sebuah kedustaan. Wah, ini adalah sebuah kedustaan. Cara yang ketiga mengetahuinya, au qorinatun fir rawi, ada qorinah dalam pada diri seorang rawi. Mithlu ayyakuna rawi rafidiyan wal haditsu fi fadail ahli albait. Ya. Diketahui dari apa? Bahwa seorang rawi, dia seorang rafidi, seorang syiah rafidah, wal haditsu fi fadail ahli albait, dan hadisnya berbicara tentang keutamaan ahli albait. Berbicara tentang keutamaan ahli albait. Ya. Ada indikasi yang sangat kuat bahwa hadis tersebut adalah hadis yang palsu. Au qorinatun fil marwi, atau qorinah, ya, indikasi yang terdapat pada apa yang diriwayatkan. Mithlu qaulil hadis raqiqal lafzi au mukhalifan lil hissi au mukhalifan li sharih al Quran. Ya, kita bisa lihat dari hadisnya apa yang dia riwayatkan. Hadisnya itu ada raqiqal lafzi, ya, lafadznya itu tidak berbobot. Ya, ucapan Nabi SAW itu dikenal dengan jawami'ul kalim. Ya, ucapan yang mengumpulkan, walaupun lafadznya itu pendek, ringkas, sederhana, akan tetapi apa maknanya itu demikian luas. Maknanya itu demikian luas. Ya, atau apa, mukhalifan lil his, menyelisihi panca indera. Ya, menyelisihi panca indera. Maksudnya ada yang apa? Hadis yang sama sekali tidak sesuai dengan apa yang dirasakan. Ya. Allah Allah, apa jenisnya? Apa contohnya? Al mukhalifan li sharihil Quran, atau menyelisihi sharih Al-Qur'an. Tapi ini perlu catatan, ya, mukhalifan li sharih Al-Qur'an, menyelisihi Al-Quran, ini perlu penelaahan sanad, karena ada hadis yang mungkin dia menyelisihi Al-Quran, tapi ternyata hadisnya adalah hadis yang sahih, sehingga perlu ada thariqatul jama'. Ya, kita sudah belajar dalam usul fiqh bahwa ada thariqatul jama'. Seperti la taziru waziratu wizra ukhra, seseorang tidak akan menanggung dosa orang yang lain. Nah, di hadis disebutkan bahwa Nabi mengatakan ada seseorang, apa, orang yang berada di kuburan itu di azab karena ratapan keluarganya. Nah, ini kan secara secara kalau kita bandingkan kan agak bertentangan. Dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Sementara di dalam hadis disebutkan seseorang itu akan diazab karena ratapan keluarganya. Nah, gimana ini? Apakah hadisnya hadis yang palsu karena bertentangan dengan Al-Qur'an? Maka kita katakan tidak. Ya, kita katakan tidak. Maka ada thariqatul jama'. Apa thariqatul jama'nya? Bahwa dia diazab karena ketika dia masih hidup, dia tidak memberikan pendidikan agama kepada keluarganya. Sehingga keluarganya enggak tahu bahwa seseorang itu tidak boleh diratapi. Akhirnya dia pun diazab karena kelalaian dia mengajarkan hal tersebut kepada keluarganya. Baik, adapun dawai al-wada, ya, sebab-sebab yang membuat orang itu membuat hadis palsu. Ini insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan 2 pekan yang akan datang. Tanggal 25 Maret. Break 2 pekan. Ya. Baik. Ini saya pulangnya Rabu, panggung. Ya. Nakifilahuna, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.